Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Nope dan saya dari Madiun. Saya pengen cerita aja teman-teman. Saya ini anaknya petani. Dan jadi petani itu susah. Untuk kaya. Kalau kaya ngapain jadi petani? Mending jadi artis lah. Main film. Siapa tahu dapat peran jadi petani. Mungkin Mas Radit mau bikin film tentang keluarga saya. Nanti nama filmnya keren, Mas. Petani Kumal. Manusia setengah pupuk. Pestisida merah jambu. Wow. Dan saya ini dari keluarga miskin. Jadi kalau minta apa-apa, bapak saya itu selalu ngomong, nanti kalau panen, nunggu panen le. Gitu. Nunggu panen itu 3 bulan loh. Pak, sepatuku jebol pak. Nunggu panen le. HP rusak pak, nunggu panen le. Pak, rumah kebakaran pak, telepon pemadam le, HP rusak pak, nunggu panen le. Dan kami itu makan seadanya, beras tuh hasil panen sendiri, sehat. Sayur gak beli, jadi ngambil di halaman belakang rumah itu. Seadanya jadi, adanya bayam ya bayam, adanya kangkung ya kangkung, adanya bambu ya bambu. Dipanjat sama bapak itu. Jadi keluarga saya itu setara panda, makan bambu itu. Badan putih, mata hitam. Kebanyakan begadang. Ini lama-lama keluarga saya itu bisa kungfu loh. Bapak saya nanti ke sawah enggak jalan kaki, tapi salto. Dan pas SMA, saya dikasih uang saku itu cuma 5.000. Teman-teman saya itu uang sakunya paling sedikit 20.000. Saya mau minta ke bapak itu sungkan, soalnya bapak saya ngasih 5.000 itu aja sampai nggak bisa beli baju loh. Punya kaos baru itu nunggu orang kampanye. Kaos partai gitu, gantinya setahun sekali. Celananya aja itu dari bungkus pupuk, ya masih ada pupuknya gitu dipakai. Jadi bokong bapak saya itu gembur. Banyak cacingnya itu. Uget, uget, uget, uget.